بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله segala puji dan syukur panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia kepada kita, kesenangan, kesihatan badan. Dan alhamdulillah kita bersama sekali lagi untuk kita teruskan bacaan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, di mana kita telah membaca beberapa buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan berlebih-lebihan di kubur orang-orang yang soleh. Bahkan pada bab yang terakhir yang kita baca adalah berkenaan dengan pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan binting tauhid dan bagaimana beliau telah menutup jalan-jalan menghala kepada syirik. Terdapat di situ hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak dijadikan kuburnya sebagai berhala dan janganlah kita jadikan rumah-rumah kita sebagai kuburan. Dan terdapat rim, janganlah jadikan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai id, yakni perayaan, ataupun lebih tepat lagi selalu didatangi pada waktu-waktu yang tertentu, kerana ini semuanya adalah jalan yang boleh membawa kepada berlebih-lebihan di dalam kuburan hingga membawa kepada syirik. Alhamdulillah, kita akan baca sedikit di dalam kitab berkenaan dengan bab yang lepas itu. Mungkin kita boleh ambil daripada 400, buku surat 482. Ambil daripada atas sekali lah, iaitu hadis Ali bin Al-Husain radhiyallahu an. Beliau ini digelar sebagai julukan ataupun dengan julukan Zainal Abidin Ali bin Abi Talib, yakni Ali bin Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ini cucu kepada Ali radhiyallahu an. Dan dia adalah seorang tokoh tabi'in yang paling utama dari Ahlul Bait dan juga yang paling alim. Itu satu kelebihan bagi Zainul Abidin ini. Dan ramai orang sekarang namanya apa? Zainul Abidin. Semoga mereka mencontohi atau akhlak dan ilmu orang yang mula-mula mendapat julukan Zainul Abidin. Makna Zainul Abidin apa? Perhiasan orang-orang yang abid. Yang ini dalam banyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ni adalah perhiasan Zainul Abidin. Tapi sekarang Zainul Abidin ada penyanyi pun ada, ada pelakon pun ada, Allahu a'lam, macam pemain bola dan sebagainya. Baik. Nama dia sedap. Baik. Jadi beliau adalah tokoh tabi'in paling utama dari Ahlul Bait dan juga yang paling alim. Az-Zuhri berkata, aku tidak pernah melihat seorang dari suku Quraisy yang lebih utama darinya. Menunjukkan Az-Zuhri sezaman dengan Zainul Abidin. Nah, dan Imam Zuhri mempunyai kelebihan sendiri, beliau adalah imam hadis pada zamannya. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, dan ulama-ulama hadis berbangga-bangga dengan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dengan hafalannya yang hebat. Dan beliau Az-Zuhri ini pada zaman Umar bin Al-Khattab, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 93 Hijrah menurut riwayat yang sahih, sedangkan ayahnya Al-Husain merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau sayangi. Dia juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal sebagai syahid pada hari Ashura tahun 61 Hijrah dalam usia 56 tahun. Naam. Baik. annahu ra'a rajulan yaji'u ila furja, ini daripada hadis kemarin kita pernah baca bahawa Ali bin Hussein ini dia melihat seorang datang ke salah satu celah, makna furja adalah celah di dinding, lubang cahaya dan sebagainya ataupun tingkap, fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu, lalu dia masuk ke dalamnya dan berdoa. Orang itu masuk dan berdoa, maka dia pun melarang orang itu. Ini menunjukkan larangan mendatangi kuburan dan masyahid. Masyahid ini adalah istilah untuk tempat-tempat kuburan, tokoh ataupun ulama dan sebagainya. Masyhad plural dia masyahid. Ini terkenal apa ni di kalangan orang-orang tarekat, begitu juga orang-orang Syiah. Dengan tujuan untuk berdoa dan melakukan solat di sisinya. Okay. Jadi ini dalil. Syekhul Islam berkata, aku tidak pernah menemukan ada ulama yang memberikan keringanan terhadap perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Berdoa dan solat di kuburan. Sebab hal itu bererti menjadikan kuburan sebagai aid. Ini kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala pada zaman beliau. Dia tak pernah dengar orang membolehkan hal tersebut. Yang ini daripada kalangan ulama' mu'tabar. Tetapi terdapat, kalau kita lihat, ada juga ulama'-ulama' yang membolehkan, bahkan menggalakkan orang itu bila susah datang ke kuburan untuk berdoa, untuk solat. Di samping itu juga menunjukkan bahawa menuju ke kuburan, ke kuburan adalah untuk memberi salam bila dia memasuki masjid untuk solat, yakni adalah dilarang. Kerana hal itu juga tidak pernah disyariatkan. Menuju ke kuburan untuk memberi salam bila dia masuk masjid untuk solat adalah dilarang. Ini setiap kali masuk masjid, masjid apa ni? Masjid Nabi SAW, kemudian pergi ke kubur untuk beri salam, itu juga tidak disyariatkan sebab orang itu buat demikian. Imam Malik rahimahullah ta'ala melarang penduduk Madinah bila masuk masjid mendatangi kuburan Nabi SAW kerana ulama salaf tidak pernah melakukan hal itu. Beliau berkata, generasi akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang menjadikan baik generasi pertama. Dan ini satu kata-kata yang penuh hikmah mendalam, maknanya menunjukkan kefahaman orang-orang salaf bahawa akhir umat ini tidak akan jadi baik kecuali apa yang membuat umat pertama jadi baik. Iaitu kalau ada sesuatu yang tak ada pada zaman awal, pada zaman sahabat, pada zaman salaf, ketahuilah bahawa itu bukan baik. Nak jadi baik, hendaklah kita ikut akan perbuatan, i'tiqad, ibadat orang-orang salaf generasi pertama. Ini dalil yang masyhur daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum datang ke masjid Nabi SAW lalu melakukan solat, dan bila sudah selesai mereka duduk atau keluar. Jadi tidak ada yang mendatangi kuburan Nabi SAW untuk memberi salam kerana mereka mengetahui bahawa membaca selawat dan salam atas beliau ketika solat, yang di dalam solat lebih sempurna dan afdal. Adapun masuk kuburan Nabi SAW untuk membaca selawat dan memberi salam kepada beliau di sana atau untuk melakukan solat dan berdoa, tidak pernah disyariatkan kepada mereka untuk melakukan hal macam ini. Bahkan beliau melarangnya sebagaimana dalam sabda beliau, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid, berselawatlah atasku kerana sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Ini dalil yang kuat yang mengatakan bahawa kita tidak pergi ke kubur Nabi SAW selalu untuk beri salam dan selawat. Sebab selawat kita tu sampai pada Nabi SAW di mana pun kita berada. Dalam hadis ini beliau SAW menjelaskan bahawa selawat sampai kepada beliau walaupun dari jauh, demikian pula dengan salam atasnya. Beliau melaknat orang yang menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid-masjid. Jadi ini satu pengkhususan untuk Rasulullah SAW, selawat dan salam sampai pada Rasulullah SAW daripada jauh. Adapun selain Rasulullah SAW tidak. Selain daripada Rasulullah SAW, maknanya kita tak boleh beri salam daripada sini untuk orang-orang di pusara aman. Assalamualaikum ahla diyar, tak ada. Kita kena pergi sana, beri salam. Adapun kubur Nabi SAW, boleh. Tak payah kita pergi. Itu pengkhususan untuk Rasulullah SAW. Dan kamar ataupun hujrah, bilik, rumah tempat Rasulullah SAW dimakamkan. Baik, sebelum itu apa? Demikian pula dengan salam atas. Beliau melaknat orang jadikan kuburan para Nabi sebagai masjid-masjid. tempat Rasulullah SAW dimakamkan pada masa mereka dulu dimasuki dari arah pintu, sebab di dalamnya ada Aisyah radhiyallahu anha rumah. Demikian juga pada masa-masa setelah itu hingga dinding yang lain dibangun. Meskipun mereka boleh saja masuk ke kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak pernah memasukinya. Masuk terus nampak kubur, mereka tak pernah masuk. Tidak juga untuk memberi salam, salat, berdoa, baik untuk maslahat diri mereka sendiri maupun untuk maslahat orang lain, atau menanyakan tentang suatu hadis atau ilmu. Tanya pada siapa? Pada Aisyah ke pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kubur? Pada Nabi SAW, mana dia orang tanya? Buka pintu masuk, Rasulullah SAW, hadis ni sahih tak? Rasulullah SAW, apa hukum ni? Tak pernah mereka lakukan demikian. Siapa ni? Ulama-ulama salaf, orang-orang, apa ni, sahabat-sahabat. Sedangkan mereka boleh masuk. Sekarang dah tak boleh masuk. Baik, syaitan pun tidak bersemangat untuk memperdaya mereka, meskipun dengan cara memperdengarkan suara atau salam yang daripada kubur, sehingga mereka mengira ia berasal dari beliau SAW. Atau seakan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjawab salam mereka dengan suara yang terdengar dari luar, sebagaimana yang dilakukan syaitan terhadap umat manusia sehingga menyesatkan mereka, yakni dengan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut di sisi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kuburan selain beliau, di mana mereka mengira bahawa mayat ada di kuburan tersebut, memerintah, melarang, berfatwa dan berbicara kepada mereka di alam nyata. Keluar dari kubur dan mereka dapat melihatnya ketika mayat itu keluar dari kuburannya. Mereka juga mengira bahawa roh para mayat dapat keluar dan berbicara kepada mereka, serta roh tersebut berwujud jasad di hadapan mereka sehingga mereka dapat melihatnya, sebagaimana Nabi SAW melihat mereka pada malam Mi'raj. Zaman sahabat tak ada pula sahabat dengar suara daripada kubur, keluar daripada kukuhkan tangan untuk salam dan sebagainya. Sekarang dalam kitab Fadail Amal, awak pergi buka kitab Fadail Amal bab haji, tengok Fadail haji ke apa. Ada kisah apa ni, syekh dia pergi kubur Nabi SAW, baiat Nabi SAW, tangan keluar daripada apa, daripada kubur Nabi SAW. Kita kata mustahil. Sebab apa? Sebab tak ada orang boleh masuk. Sekarang dah tak ada pintu pun, dah tak ada, dah dinding semua ni. Jadi ini hanya kita dengar daripada riwayat-riwayat mana selepas itu. Maksudnya bahawa para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah membiasakan membaca selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kuburan beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka. Yang terjadi adalah bahawa sebahagian mereka jika datang dari berpergian, yakni musafir di luar Madinah, mereka datang lantas memberi salam kepada beliau, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Ubaidullah bin Umar berkata dari Nafi', Ibnu Umar bila datang dari berpergian, dia balik daripada safar, balik ke Madinah, dia mendatangi kuburan Nabi SAW seraya berucap, Assalamualaika ya Rasulullah, Assalamualaika ya Abu Bakar, Assalamualaika ya Abatah. Jadi beri salam kepada Rasulullah SAW dan dua sahabatnya. Abatah maknanya wahai bapaku. Sebab bapa dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia tidak apa ni, dia tidak pergi kat setiap kubur diri-diri kasih salam. Dia beri salam dan terus dia jalan, sebab kuburnya apa, rapat-rapat. Dia diri kat tengah-tengah, sebab kita terangkan pada minggu lepas, kubur Nabi SAW di tengah-tengah, belakangnya kubur Abu Bakar Siddiq, di kakinya kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha masih tinggal di rumah tersebut, yang di dalamnya ada kubur Rasulullah SAW. Dan apabila Abu Bakar Siddiq dikebumikan di situ juga, dia masih tinggal di situ. Apabila Umar bin Khattab dikebumikan di situ, dia tak tinggal situ lagi. Dia pindah. Nah, dah tak ada orang tinggal situ lepas. Syekhul Islam, baik, kemudian dia berlalu. Dia dah baca salam, dia berlalu. Dia tak payah nak diri situ berdoa dan sebagainya. Ubaidullah berkata, kami tidak pernah melihat ada salah seorang dari para sahabat Nabi SAW yang melakukan hal itu selain Ibnu Umar. Perawi ini kata, dia tak pernah nampak sahabat lain buat macam Ibnu Umar. Apa faedah daripada kata-kata ini? Menunjukkan perbuatan ini hanya dilakukan oleh Ibnu Umar RA, tidak disepakati oleh para sahabat. Maknanya ini bukan satu sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan para sahabat melakukannya, tapi sesuatu yang diijtihadkan oleh Ibnu Umar. Baik. Jadi kita tak kata sunat kalau datang daripada musafir untuk orang Madinah datang ke kubur Nabi SAW risalah, kita tak cakap sunat pun. Paling banyak kita kata, ulama kata dibolehkan, tak sunat. Sebab sunat tu adalah hukum syarak. Hukum syarak mesti ada dalil ataupun sepakat daripada sahabat ke, tak ada. Ini datang daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita hormati apa ni perkara ini dilakukan, sahabat-sahabat pun tak bising. Tetapi adakah dia sunat? Tak. Kita boleh kata ni sunat Ibnu Umar. Dan itu kalau balik daripada Madinah. Daripada luar masuk Madinah. Tapi kalau keluar nak pergi safar contoh nak pergi Mekah, tak ada pula Ibnu Umar pergi ke kubur Nabi SAW dan beri salam. Waktu balik aje. Nah. Jadi kalau kita lihat, ini asal usul pergi ke kuburan Nabi SAW untuk memberi salam. Yang ini riwayat yang ada sebagai dalil. Kemudian Syekhul Islam, baik, ini menunjukkan bahawa dia tidak berdiri di sisi kuburan untuk berdoa jika memberi salam sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang. Ibn Umar pun tak doa kat situ, cuma beri salam. Beri salam boleh pada mana-mana kubur pun. Dan lagi satu, ia tidak dilakukan oleh kebanyakan orang, iaitu orang yang selepas itu pada zaman Zainul Abidin rahimahullah ta'ala, lelaki itu datang masuk ke celah-celah dinding dan berdoa di situ. Itu memang tak pernah dilakukan oleh sahabat. Syekhul Islam rahimahullah berkata, kerana hal seperti itu tidak pernah dinukil dari seorang pun dari para sahabat, maka dia murni merupakan perbuatan bid'ah. Nak cakap satu bid'ah, nak kata bahawa sebab dia bid'ah tak pernah dinukilkan daripada sahabat, ini bukan cakap kosong tau. Ini bukan main agak-agak. Ini datang daripada Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Dia kalau silap, dia mesti kena pancung. Musuh dia ramai. Jadi maknanya apa? Dia dah kaji dah. Kalau ada riwayat apa ni, maknanya mesti yang dia tak tahulah ataupun riwayat itu tidak benar. Dan Ibn Taymiyyah, kedudukan beliau daripada sudut hadis, dia muhaddis. Dia seorang ulama hadis, dia tahu jarah wa ta'dil dan sebagainya. Anak-anak murid dia ulama-ulama hadis. Ibn Kathir, ulama hadis. Ibn Qayyim, ulama hadis. Az-Zahabi, ulama hadis. Ibn Abil Hadi, ulama hadis. Dan kawan dia, Al-Mizzi, ulama hadis yang paling besar pada zaman dia. Baik. Jadi dia kata tak ada satu riwayat pun dinukilkan. Yang sahih. Jadi kalau tak ada, maknanya dia bid'ah. Dalam kitab Al-Mabsub, kitab fiqh untuk mazhab Maliki, Imam Malik berkata, jadi dia bukan daripada kitab mana-mana entah, tapi kitab fiqh mazhab Maliki, dan dinukilkan daripada ulama Maliki, daripada Imam Malik. Dan Imam Malik ni ulama mana? Ulama Madinah. Kita semua cerita tentang kubur Nabi SAW yang berada di Madinah. Orang paling tahu tentang apa yang dilakukan oleh orang Madinah di sana oleh sahabat, mestilah orang Madinah. Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berpendapat tidak perlu seorang berdiri di sisi kuburan Nabi SAW. Akan tetapi dia cukup memberi salam kemudian berlalu. Tak percaya, boleh buka kitab Mabsud kalau siapa tahu baca. Buka dan tengok. Dan kitab Mabsud ni dinukilkan, dan ini dinukilkan daripada perawi perawi mazhab Maliki. Kalau mereka boleh percaya perawi mazhab Maliki ni dalam hukum ahkam yang lain, kenapa diorang tolak riwayat daripada Imam Malik? Ni riwayat yang sahih. Kenapa kita bawakan yang ini, ataupun ulama' bawakan kata-kata Imam Malik tak payah nak doa-doa ni semua, dah saat beri salam terus jalan? Sebab ada riwayat lain, kononnya Imam Malik suruh khalifah ketika itu Abu Ja'far Mansur, dia suruh menghadap ke mana? Ke kubur dan membelakangi kiblat untuk berdoa. Dan dia kata ini adalah wasilah engkau dan wasilah apa ni, Adam alaihissalam. Jadi itu adalah riwayat yang biasa kita dengar daripada orang-orang tarikat. Kita bandingkan dengan apa yang terdapat dalam kitab apa? Al-Mabsud, kitab mazhab Maliki. Inilah dia. Imam Ahmad pula berkata, satu lagi imam mazhab, dia menyatakan bahawa orang tersebut hendaklah menghadap ke kiblat dan menjadikan al-hujrah, yakni bilik tempat dimakamkan Nabi SAW tu, di sebelah kirinya agar tidak membelakanginya. Jadi dia pergi ke kanan sikit menghadap kiblat. Sebab doa tu kiblatnya adalah Kaabah sama juga dengan kita solat. Bukan kita menghadap ke kubur. Kita menghadap ke kubur untuk apa? Untuk beri salam saja. Bila kita doa, kita menghadap ke kiblat. Tapi oleh kerana tak mahu belakangkan kubur Nabi SAW, hormatkan kita apa? Kita pergi ke kanan sikit. Jadi kuburnya tetap di belakang, tapi di sebelah, di sebelah kiri. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pada prinsipnya, para imam telah sepakat bahawa bila seorang berdoa, maka hendaknya dia tidak menghadap ke kuburan beliau SAW. Kemudian mereka berbeza pendapat mengenai apakah ketika memberi salam boleh menghadapnya ke tidak. Ada khilaf, beri salam menghadap kubur boleh ke tak boleh. Baik, yang benarnya boleh. Sebab kita beri salam pada apa? Kita bukan doa kan? Doa kepada Allah SWT, kita beri salam kepada ahli kubur. Jadi kita menghadap ke muka dia. Dan muka dia memang menghadap ke kiblat. Jadi kita datang, kalau daripada sana, kita datang daripada belakang kiblat dan kita menghadap ke muka mayat tersebut. Dalam hadis tersebut terdapat petunjuk tentang larangan berpergian dengan maksud menuju kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kuburan-kuburan serta masyahid lainnya. Masyahid ni kubur jugalah, tapi kadang-kadang dia bukan kubur pun. Oh, ini makam Imam Bukhari, makam-makam tanta tak ada kubur pun kat dalam situ. Cuma setakat ada apa? Ada kubah ke kat atas satu tempat macam perkuburan. Nah, yang mereka namakan masyahid. Tempat kita pun banyak dekat masjid-masjid sultan-sultan tu, bukan sultan, masjid apa ni? Temenggung-temenggung tu banyak dia punya apa tu? Dia punya kubah-kubah di atas keramat-keramat tu. Itu dinamakan masyahid. Kerana hal itu termasuk memperlakukan kuburan beliau sebagai aid. Kalau kita bersafar keluar negeri supaya pergi kubur Nabi SAW atau mana kubur juga, sama juga kita dah jadikan dia aid. Bahkan dapat menjadi penyebab terjadinya perbuatan syirik terhadap ahli kubur. Masalah inilah yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yakni tentang orang yang berpergian semata-mata kerana ingin menziarahi kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Semata-mata tu penting. Bukan dilarang ziarah kubur Nabi SAW, kubur-kubur orang saleh, bukan haram. Tapi semata-mata keluar berpergian safar untuk ziarah kubur-kubur. Di mana beliau juga menukil perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Ada ulama yang membolehkan hal itu, seperti Imam Al-Ghazali dan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ada pula ulama yang melarangnya, seperti Ibn Battah dari kalangan mazhab Hambali, Ibn Aqil mazhab Hambali, Abu Muhammad Al-Juwayni, ini adalah Imam Haramain mazhab Syafi'i, dan Al-Qadhi Iyad Imam mazhab Maliki. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi ada dua pendapat tentang bersafar pergi ziarah kubur. Pendapat pertama kata boleh, ni Imam Ghazali dan lain-lain lagi. Tapi jumhur mengatakan tak boleh, haram. Dalilnya nanti disebutkan. Demikian dinyatakan secara tertulis oleh Imam Malik, dan tidak seorang pun di antara para imam yang berbeza pendapat dengan pendapat beliau. Inilah pendapat yang benar. Hal ini berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab As-Sahihain dari Abu Sa'id yakni Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak boleh berpergian yakni dengan niat ibadat kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Hadis yang paling sahih dalam Bukhari dan Muslim. Nabi kata tidak boleh, mana kita boleh kata boleh pula. Nah, maknanya kita pergi keluar daripada negeri kita semata-mata untuk apa? Untuk ziarah kubur dan sebagainya, kecuali tiga masjid. Tapi kalau dah sampai Masjid Nabi, nak ziarah kubur Nabi SAW tak pasal. Nak pergi ziarah kubur Baqi' tak ada pasal. Nak pergi ziarah kuburan Uhud tak ada pasal. Jadi bila berpergian itu dimaksudkan untuk keperluan menziarahi kubur-kuburan dan masyahid semata-mata, maka hal ini termasuk dilarang, baik benar-benar berupa pelarangan atau penafian. Dalam sebuah riwayat terdapat sirah bentuk kata pelarangan, jangan. Maka nyatalah hal itu merupakan sebuah larangan. Oleh kerananya para sahabat memahaminya sebagai pelarangan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Muwatta dan Al-Musnad serta kitab-kitab As-Sunan. Hadis masyhur dari Basrah Ibn Abi Basrah Al-Ghifari bahawa dia berkata kepada Abu Hurairah yang ketika itu baru datang, dia baru pulang dari Bukit Tur. Bukit Tur di Mesir sana, Tur Sinah. Bukit Tur ni ada tempat Nabi Musa AS bertemu mengambil wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata pada Abu Hurairah, andai kata aku dapat menjumpaimu sebelum engkau keluar, tentu engkau tidak keluar. Keluar ke mana? Ke Bukit Tur. Daripada Madinah pergi ke Bukit Tur Sinah. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjalanan tidak dilakukan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi sahabat ini dia apa? Dia ingkar perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bersafar ke Mesir, ke Bukit Tur. Tapi mungkin Abu Hurairah terlupa ataupun apa ni, tak dengar hadis ini. Jadi menunjukkan kefahaman para sahabat tentang hukum ini. Ini bukan masalah imam-imam yang empat sahaja, tapi juga ada pendapat sahabat. Dan Abu Hurairah pun selepas itu tidak apa ni, argue lagi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan yang tadi itu ada dalam kitab-kitab yang sahih, dalam Muwatta', Musnad, dalam Sunan ada riwayat tadi. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan juga Umar bin Syabbah dalam kitab Akhbar Al-Madinah dengan sanad jayyid dari Qaza'ah, katanya aku mendatangi Ibnu Umar dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku ingin ke Bukit Tur. Dia pun berkata, sungguh tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Maka tinggalkanlah bukit tersebut dan jangan datang lagi ke sana. Dia kali ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan mereka semua berdalilkan dengan hadis yang sama. Jadi apa salahnya kita berdalil dengan hadis, dalil dengan hadis yang sama? Dalam hal ini Ibnu Umar dan Basrah bin Abi Basrah menjadikan At-Tur, bukit yang dulu pernah disinggahi Nabi Musa, sebagai tempat yang juga dilarang berpergian ke sana. Bukan masjid saja, mana-mana tempat, asalkan untuk ibadat. Sebab lafaz yang disebutkan oleh kedua orang tersebut yang berkenaan dengan larangan berpergian ke tempat selain ketiga tempat tersebut masih bersifat umum. Mana juga. Tapi kalau orang tanya, kalau kita nak keluar, pergi mana? Pergi Pulau Pinang, buat apa? Ziarah, ziarah silaturahim, balik kampung, kat Muar ke kat manalah, safar, atau kat Madinah ke kat Mekah ada saudara, boleh ke tak boleh? Nabi SAW kata jangan berpergian melainkan ke tiga masjid. Jadi apa maknanya? Adakah masuk kita keluar untuk silaturahim atau ziarah orang sakit atau pergi melancung? Jawabnya tidak. Maksud di sini adalah apa? Ziarah secara khusus untuk ibadat di tempat itu. Kita bukan nak ibadat kat rumah kawan kita tu atau kat rumah kat kampung tu. Kita nak apa? Ziarah dia. Jadi ada perbezaan di situ. Nah, itu tak masuk. Yang masuk di sini adalah pergi untuk beribadat. Dan diorang pergi ziarah kubur ya, untuk beribadat, untuk berdoa di situ. Kalau orang tanya kenapa dia haram, apa salah dia keluar pergi safar? Banyakkan orang di Madinah, banyakkan orang di Masjid Nabi, banyakkan orang di kubur Nabi. Bagus kan? Daripada kita banyakkan apa ni, kat Sentosa ke kat mana, dah nak siap tu kan. Kata ada 10,000 orang kerja, banyak, kita banyakkan tempat ibadat. Maka jawab kita apa dia? Larangan di sini ada maksud lain, iaitu kerana perbuatan ini adalah satu daripada jalan mengagungkan kuburan dan kemudian akan bawa kepada syirik. Dan betul itulah yang telah berlaku daripada zaman Nabi Nuh AS sampai sekarang. Jadi masalahnya dia adalah pintu kepada syirik. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan pelarangan tersebut, dengan yang terakhir, berlaku bagi orang yang meniatkan kepergiannya untuk maksud ibadah. Dengan begitu dapat kita ketahui bahawa tempat-tempat yang dilarang selain tiga tempat tersebut masih bersifat umum, termasuk di dalamnya masjid-masjid maupun tempat lain. Larangan itu bukan hanya khusus terhadap masjid sahaja. Oleh kerananya pula, mereka berdua melarang juga bepergian ke Bukit Tur berdasarkan hadis tersebut. Biasanya orang berpergian ke Bukit Tur tersebut dengan alasan tempat tersebut memiliki keutamaan. Memang ada dalil. Sebab Allah menamakan Bukit Tur dengan nama apa? Al-Wadil Muqaddas. Bil-Wadil Muqaddasi Tuwa. Ya, ini lembah yang suci. Allah kata dia suci. Kenapa tak boleh pergi sana? Dan Al-Buq'al Mubarakah, tempat yang diberkahi. Dan di sana Allah berbicara langsung dengan Musa AS. Kalimullah. Inilah pendapat para imam mazhab yang empat dan jumhur ulama. Ya, tempat dia memang confirm ada berkat, ada tempat, ada apa ni, ada kelebihan. Tapi tetap sahabat-sahabat tak benarkan. Sebab Nabi SAW lah larang. Barang siapa yang menginginkan pemaparan panjang lebar tentang hal itu dan bantahan terhadap orang yang menentangnya, jadi ada juga yang tentang hal-hal ini, maka hendaklah dia merujuk kepada apa yang ditulis oleh Syekhul Islam dalam bantahannya terhadap Ibnu Al-Akhna'i yang menolak pengertian dari hadis-hadis sahih padahal menjadi pegangan para ulama. Juga bertentangan dengan Qiyas Al-Aula. Qiyas Al-Aula ni adalah analogi yang tinggi. Kerana al-mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan oleh hal tersebut sangat jelas. Baik. Sedang tujuan dari larangan menziarahi selain tiga masjid tersebut adalah kerana tidak adanya maslahat dan keutamaan yang mewajibkan dan mengharuskan berpergian kepada selain itu. Al-Hafiz Muhammad bin Abdul Hadi, anak murid Ibn Taymiyyah, dalam kitabnya As-Sarimul Manki Firraddi ala As-Subki memaparkan secara panjang lebar tentang bantahannya terhadap Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki. Dalam kitab tersebut dia menyebutkan berbagai kelemahan hadis-hadis yang berbicara tentang berziarah ke kuburan Nabi SAW. Contohnya, siapa yang ziarah kubur aku seolah-olah dia ziarah aku ketika aku masih hidup, siapa yang ziarah aku maka wajiblah syafaat untuknya. Hadis-hadis macam tu banyak, berpuluh. Dan siapa ada kelebihan kemudian dia tak mau ziarah aku, maka dia telah apa ni, telah tinggalkan aku, Jafar ni, macam-macam lah, takut-takutkan orang. Baik, dibawa oleh bukan calang-calang orang, Subki ni imam tu, Imam Subki, mahir dalam fiqh, dalam usul fiqh. Dia ada qawaid, kitab qawaid Ashbah wa Nazair Subki, dia ada fatwa Subki dan macam-macam lagi karangan-karangan dia. Ada kitab Tabaqat As-Suki, ulama lah kira katakan, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang nak kebenaran, dia bukan tengok orang, dia tengok apa? Dia tengok hujah, tengok hadis. Untuk kita tak payah jauh-jauh lah. Tengok aja hadis, jangan pergi melainkan ketiga masjid. Betul lah, jangan bersabar melainkan ketiga masjid, cukuplah bagi kita. Sebab bila datang hadis Rasulullah SAW, bila datang air daripada wahyu ataupun sungai daripada wahyu, maka batallah sungai daripada apa? Daripada akal. Itu adalah kata-kata apa ni, ulama. Bila dah datang wahyu tu, kamu tinggalkan apa, akal tu, taruh akal kau, taruh di mana? Planet Mars. Jangan pakai lagi. Taruh jauh-jauh. Bila datang wahyu, terima je. Tentang sejarah ni kan, ya betul. Jadi kalau kita pergi haji, kita pergi umrah, pergi haji di Masjidil Haram. Jadi kalau kita nak pergi mana, kubur Ma'la kat situ, ataupun kita nak usung sekali lepas solat jenazah kan, banyak lepas solat kan, solat jenazah orang nak ikut sekali, dah dapat pahala sampai kat Ma'la tu. Lepas tu awak dah tu tak payah kurik lah, kurik dah siap dah, jadi tinggal nak masukkan ke dalam kalau sempat, ataupun tolong angkat, bagus. Lepas tu doakan untuk dia. Lepas tu ziarah apa, mana-mana kubur lain kat situ, tak pasal. Tak pasal. Sebab kita bermusafir bukan semata-mata untuk ziarah kubur. Kita untuk haji dan umrah memang diperintahkan. Tak masuk dalam hadis ini. Sebenarnya kalau kita pergi Madinah daripada Mekah pun musafir juga. Tapi kita pergi apa? Masjid Nabi. Kalau pergi Masjid Nabi tak apa. Lepas tu pergilah ziarah kubur Nabi SAW, tak apa. Nak pergi ziarah Masjid Quba, Masjid Qiblatain, apa juga nak pergi tempat, dah tak pasal. Sebab dia bukan semata-mata kerana nak ziarah. Boleh? Itu isu dia. Itu mahalun niza'. Mahalun nizak ni tempat perselisihan dia. Tapi nanti diorang, diorang kata apa, diorang tuduh kita apa, kita ni tak sayang Nabi SAW, tak kasih ziarah kubur Nabi SAW. Mana kita larang ziarah kubur Nabi SAW? Kita ziarah, larang ziarah kubur Nabi SAW dengan cara yang yang khusus, iaitu musafir semata-mata ziarah kubur. Mak Nabi larang, jangan jadikan kubur aku aib. Nah, baik, sambung lagi sikit. Jadi dalam kitab tersebut, yakni Ibn Abil Hadi, dia telah paparkan secara panjang lebar, memang panjang lebar, beratus-ratus muka surat dalam bahasa Arab tau. Kalau terjemahkan saya rasa 400 muka surat ke 500. Ini antara kitab yang panjang dan kitab yang paling hebat yang menerangkan tentang bab ini. Tapi sayangnya Ibn Abil Hadi tak sempat selesaikan kitab ini. Tak habis kitab. Yang tak habis dia dah cukupnya banyak. Tapi alhamdulillah datang satu ulama daripada Jeddah, dia selesaikan kitab ini. Dia selesaikan kitab ni. Dia ambil daripada kitab Subki tu. Kitab Subki nama dia Shifa'ul Saqam fi Ziyarati Khairil Anam, lebih kurang gitu. Ubat penyakit dalam apa ni, menziari kubur sebaik-baik manusia, yang kubur Nabi SAW. Terangkan syubhat-syubhat, boleh ziarah kubur apa semuanya. Jadi kitab ni separuh saja. Datang lagi satu kitab, sambung lagi kasih habis. Alhamdulillah. Sebab tu kita nak baca kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, apa yang ada kat situ kebanyakannya lah eh, dah ada, dia dah kumpulkan kat dalam kitab tu. Tapi kitab tu tak sempat nak apa ni, nak cetak, kita tunggu dia siap 2-3 minggu pun kita baca tak apa. Itu pun dah ada 100 lebih muka surat terjemahan. Terjemahan. Tak tahu boleh baca tidak 175 muka surat. Okay, boleh, kita dapat 186 muka surat. Eh? Fathul Majid. Walaupun tak baca semua. InsyaAllah boleh. Kalau kita, saya tak baca kat sini, saya rasa semua orang tak baca punya. Nah. Ulama-ulama ataupun sebagian orang kata apa, kenapa zikir ramai-ramai ni? Zikir seorang-seorang ni tak ada mood ataupun tak semangat, malas lah sebagainya, tak syok. Kita zikir ramai-ramai, lepas tu kita lagukan dia, kita kuat-kuatkan dia dan sebagainya. Itu kias lah, kias dengan apa ni, tengok macam solat jemaah kan, semangat gitu lah. Lepas tu semua benda diorang nak buat apa? Berjemaah. Makan pun nak berjemaah, apa lagi nak jemaah. Jadi kita katakan apa, berjemaah tu memang ada kelebihan daripada sudut akal. Tetapi kalau kita nak kiaskan semua ibadat, kita dapati ia pula tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Di sana ada ibadat sunat yang dilakukan sendiri-sendiri, bahkan disuruh buat kat rumah lagi bagus. Kemudian kita ada solat malam, solat sendiri lagi bagus. Kecuali dalam waktu tertentu je, bulan Ramadan, solat ramai-ramai. Itu pun ada sahabat tak suka solat ramai-ramai. Umar bin Khattab dia suka solat sendiri juga, lebih khusyuk lagi. Kebanyakan ulama tak suka nak pergi apa ni, masjid untuk solat malam bersama dengan orang ramai. Lagi kalau disuruh jadi imam lagi dia tak suka. Dia kalau boleh nak sorang-sorang. Tapi pasal apa? Di sunnah Nabi SAW diorang keluar juga nak dapatkan doa daripada orang-orang Islam. Nak faham fahaman itu? Baik, kalau kita nak gunakan kias berjemaah lagi bagus. Okey, kias kita ambil, bacalah kitab, baca hadis dari mula sampai habis. Bukhari mula sampai habis, tafsir dari mula sampai habis. Nung tak buat pula. Yang diorang nak mesti nak zikir juga. Baca apa? Baca entah apa-apa lagi, rotik dia dan sebagainya. Itu diorang nak baca ramai ramai. Baik. Dalam kitab tersebut, beliau dan Syekhul Islam menyebutkan bahawa tidak ada sebuah hadis pun yang sahih dari hadis-hadis tersebut. Tak ada satu hadis pun sahih, baik yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada salah seorang daripada sahabat. Ada hadis, tak ada yang sahih. Padahal hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan hal-hal yang dipertentangkan, di mana hanya terdapat sebutan berziarah secara mutlak. Bukan ziarah kubur pun, ziarah saja. Hal ini sama sekali tidak ada yang mengingkarinya bila tanpa ada unsur berpergian, yakni musafir, yang direncanakan dengan segala persiapannya, latushabdur rihal. Teradanya dapat diartikan sebagai ziarah yang disyariatkan yang tidak terdapat di dalamnya kesyirikan ataupun bid'ah. Baik, itu khulasah dia. Rawahu fil Mukhtarah, hadis tadi Zainul Abidin itu diriwayatkan dalam Mukhtarah. Mukhtarah maknanya pilihan, iaitu kumpulan hadis-hadis yang kedudukan sanadnya jayyid sebagai tambahan atas sahih Bukhari dan sahih Muslim. Penulis kitab ini Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hafiz Diyauddin, dimasyur dengan nama Diyauddin Al-Hambali, seorang tokoh. Kata Az-Zahabi, dia menghabiskan umurnya untuk urusan ini disertai dengan sikap kuat beragama, wara', keutamaan sempurna dan ketekunan. Semoga Allah meridainya. Syekhul Islam mengatakan penilaian sahih yang dia sebutkan dalam kitab Al-Mukhtarah tentu lebih baik daripada penilaian Al-Hakim. Dia punya hukum lebih baik daripada Al-Hakim. Hakim tanpa ringan hukumnya dalam kitab Mustadrak. Beliau meninggal dunia pada tahun 643 Hijrah. Baik, tetapi saya baca juga tentang kitab Al-Mukhtarah. Ini menunjukkan bahawa Ibnu Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, dia baca kitab ni, kitab sahih ataupun kitab Al-Mukhtarah, kitab hadis, selain daripada kitab-kitab lain. Mungkin sebabnya adalah kitab ni adalah kitab hadis masyhur untuk orang-orang apa, mazhab Hanbali, dan Syekh Muhammad bin Wahab bermazhab Hanbali dari sudut fikah ni. Tapi kitab ini kata ulama banyak hadis-hadis lemah. Banyak hadis lemah juga sebenarnya. Bahkan lebih kurang 1/5 daripada kitab ini hadisnya lemah. Bahkan ada yang sampai 1/4 kitab ini lemah. Jadi kena hati-hati juga kalau jumpa Al-Mukhtarah, daripada hadis Al-Mukhtarah. Ada apa-apa soalan? Ini apa ni? Nak baca ni sekarang? Soalan dia apa? Oh, masalah isbal. Ya. Hadis siapa? Man jarra thawbahu khuyala' lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah. Apa soalan ni? Siapa yang memanjangkan, menjulurkan pakaiannya kerana sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Sahih Al-Bukhari. Al-Izar. Apa soalannya? Kalau soalannya untuk mengatakan bahawa hukum memanjangkan pakaian bagi lelaki lah, sama ada kain ataupun seluar atau apa juga pakaian bawah tu. Pasal pakaian ni ada dua bahagian, pakaian atas tau dan pakaian bawah, izar. Seluar pun termasuk dalam makna izar. Jadi, dan hukumnya adalah haram sama ada sombong ataupun tak bersombong. Kalau sombong lebih teruk lagi, sebab dosanya apa? Allah tak lihat dia pada hari kiamat, tak berkata-kata dengan dia dan tak sucikan dia. Kalau tak sombong, tak ada sampai macam itu. Tapi apa juga di bawah kaki buku lali akan masuk neraka. Sama ada sombong tak, tak sombong. Hadis dia macam tu. Ma asfal al-ka'bain min al-izari fa finnar. Apa juga yang bawah buku lali daripada kain, maka dia kat dalam api neraka. Nabi tak syaratkan dia sombong tak sombong. Kemudian bila dalam hadis lain, siapa sombong bukan hanya dalam neraka, lebih teruk lagi. Allah tak tengok dia. Allah tak berkata dengan dia, Allah tak sucikan dia dan bagi dia azab yang pedih. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis tu, dia tanya Nabi SAW, aku punya kain ni melorot-melorot dan aku selalu tarik. Nabi SAW kata, engkau bukan melakukannya kerana sombong. Betul lah, kalau kerana sombong dia tak angkat lagi, dia biarkan aja panjang. Tapi dia angkat-angkat-angkat, menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq tak melakukan kerana sombong. Jadi orang biarkan, mestilah sombong. Ini antara apa ni, perkara yang disebutkan ulama panjang lebar. Di sana ada beberapa perbuatan dia tak payah tengok niat. Ada beberapa perbuatan yang tak perlu nak ikut niat. Antaranya ini pakaian. Sebab kalau pakai pakaian macam sami Buddha, orang tak tanya tau awak niat ni kenapa, nak menyerupai orang kafir ke apa. Awak kalau pakai cross, rantai cross, orang tak payah tanya lagi apa niat. Nak tanya? Orang tahu landed kat dahi. Oh, tak payah tanya lagi. Nak kena tanya ke niat? Dia ada perkara-perkara yang tak perlu nak tanya niat. Jangan salah faham. Orang kalau apa ni, sujud pada patung, dia tak payah tanya niat dia apa. Kalau orang pijak mushaf, dia tak payah tanya lagi mencampak dekat apa ni, dekat dustbin. Pasal kita kalau nak buang pun kita tak buang kat situ ke lah. Kecuali dalam keadaan tertentu lah, terpaksa ke, terlupa ke, apa ke, itu cerita lain. Tapi kalau karinahnya tak ada, bahawa dia buat tu dengan sengaja, dia tak payah tanya sebab. Jadi dia sama ada apa ni, apa kita katakan niat dia sombong ataupun tidak, itu tak ada masuk kat situ. Dia orang pakai emas, lelaki pakai emas, lelaki pakai sutera. Nak tanya lagi tak? Niat dia apa? Sengaja ke nak langgar perintah Rasulullah SAW? Tak payah tanya kan? Jadi benda-benda ni tak payah tanya, niat. Walaupun innamal a'malu binniyat, itu umum. Di sana beberapa perkara yang apa ni, yang tak perlu nak niat daripada sudut apa ni, perbuatan tersebut sudah mencerminkan niat dia. Baik. Wallahu alam apa. Siapa yang kasih ni nak tanya? Tanya sekali. Nak. They say that our interpretation of Isbal is wrong because he said zaman Nabi tak ada seluar. Dalam bab haji, Nabi SAW nak keluar tau daripada masjid. Daripada mana? Masjid Nabi, nak keluar pergi Zulhulaifah, nak pasang ihram, lepas tu nak pergi Mekah. Haji sekali. Kata orang tanya, ya Rasulullah SAW, mada yalbasul muhrim? Ma yalbasul muhrim? Orang muhrim ihram ni pakai apa? Nabi tak cakap pakai apa, pakai apa, pakai apa. Nabi cuma cakap apa yang dia tak boleh pakai. Entah dia tak boleh pakai ini, imamah tak boleh pakai. Disebutkan dengan detail. Antaranya apa? Sirwal. Tak boleh pakai kasut, tak boleh pakai khuf. Mana pula tak ada sirwal tu? Sirwal ni diketahui. Cuma khilaf dia, adakah Nabi SAW pakai ke tak pakai? Nabi SAW pakai seluar ke? Tak pakai. Itu je. Tapi sirwal tu ada pada zaman tu? Ada memang. Lagipun itu bukan dalil lah. Itu bukan dalil bagi, taruhlah tak ada, taruhlah tak ada pada zaman Nabi SAW. Kita lihat pada maknanya. Nabi SAW umum izar. Izar ni sarung. Kalau kita faham bahasa izar, sarung, yang ini dia disebut sarung pada pakaian bawah. Kita ada dua bahagian. Apa dengan lower. Lower tu apa juga yang bawah lebih. Yang dikecualikan dalam bab ini cuma wanita je. Kan ada hadis sahabat tu tanya, perempuan tu tanya, apa ni, kalau macam ini nampak juga. Dia kata tak, panjangkan lagi. Panjangkan lagi, lepas sampai itu jangan panjangkan lagi. Ada hadis. Jadi menunjukkan bahawa tu pakaian perempuan lain, pakaian lelaki lah lain. Kalau nak kumpulkan ni semuanya, memang ada kitab cerita tentang apa ni, bab isbal dan syubhat-syubhat. Allah. Tapi terus terang kita cakap, dia cakap seluar eh. Seluar boleh. Kalau kain mesti atas. Kalau tengok dia pakai macam mana. Seluar pun macam itu, kain pun macam itu, sama je orang, ada beza. Dia ada bab mutlak dengan muqayyad, kita belajar dalam usul fiqh. Bila kita boleh masukkan muqayyad dalam mutlak. Mutlak kat sini apa ni? Mana yang labuh. Kemudian muqayyad kalau sombong, bila kita boleh masukkan ini? Bukan semua tempat kita boleh masukkan. Kena hukum dia kena sama. Sekarang hukum dia lain. Satu hukum dia masuk dalam neraka dia. Satu lagi kalau sombong, Allah tak berkata-kata dengan dia. Mana boleh kita sama kan? Tak sama. Kalau nak cakap pasal usul fiqh, saya tak tahu dia faham ni semuanya ke tidak. Walaupun kita akur bahawa terdapat ulama yang membolehkan kalau tidak sombong. Kita tahu Imam Nawawi kata boleh. Mazhab Syafi'i lah senang cakap, kata boleh. Tapi kita bukan nak apa ni, setakat ada khilaf saja kita nak ikut. Kita ni tengok apa ni, kebenaran. Dan larangannya keras untuk perbuatan sedikit saja. Kenapa kita tak nak patuh pada Rasulullah SAW? Nak ikut awal nafsu juga. Susah sangat ke nak angkat sikit? Bukannya susah. Sikitnya pasal boleh masuk api neraka. Setaruk kita salam macam mana? kalau nak macam ini, nak gamble-gamble, pergi Sentosa. Sentosa kan sekarang kan? Ha, nak pergi sana, bukan dalam agama. Hidup banyak sekali je, betul tak? Enjoy lah puas-puas. Itu kalau kat sana. Tapi kita ni hidup banyak sekali, buatlah betul-betul agama ni. Mana ada chance lagi lepas tu nak balik semula kat dunia. Allah akan tanya, kenapa kau buat juga? Dan kita tahu kita ada dalil kuat tu dalam hadis 40, tak mayaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang ragu-ragukan kamu dan ambil yang tak ragu-ragu. Masih lagi nak ambil yang ragu-ragu, yang sama-sama. Dan bab yang berikutnya, bab majaa anna ba'da hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Surat 488. Wa qawluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Wa qawluhu ta'ala qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'ibada at-taghut. Wa qawluhu ta'ala qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alayhim masjida. 'An Abi Sa'id radhiyallahu 'an anna an-nabiyya sallallahu 'alayhi wa sallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwal khuzzati bil khuzza hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-Yahuda wan-Nasara. Qala faman akhrajahu. Wa li Muslimin an Thawban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawali al-arda fa ra'aytu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha fa u'titu al-kanzain al-ahmar wa al-abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sinatin bi'ammah bukan sana sina wa alla yusallita 'alayhim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya muhammad idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taytuka li ummatika an la uhlikahum bi sinatin bi'ammah wa alla usallita 'alayhim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa law ijtama'a man bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbiya ba'dhum ba'dhan rawahu al-barqani fi sahihihi wa zada wa innama akhafu 'ala ummati al-a'immata al-mudhillin wa idha waqa'a 'alayhim as-sayfu fala la yurfa'u ila yawm al-qiyamah ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Jadi ini bab yang panjang, banyak nas-nas dia, tak tentu sempat ke tidak. Kita ambil mana yang sempat. Jadi terjemahannya di sebelah, bab keterangan bahawa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Jadi bab ini, tajuk bab ini amat penting sekali, bahawa ada yang di umat, di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ada maknanya semua ke sebahagian? Maknanya sebahagian. Dan umat ini siapa? Adakah Nasrani Yahudi maksudnya? Buddha? Itu dah tentu sembah berhala pun. Jadi maksud di sini adalah umat, umatul ijabah, umat Islam, bukan umatul dakwah. Dan mereka menyembah berhala. Menyembah maknanya apa? Maknanya tunduk, khusyuk kepada awthan. Awthan lebih umum daripada berhala. Kalau kita faham kemarin, awthan adalah setiap yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa bentuk juga, sama ada dia bentuk manusia ataupun tak ada bentuk. Yang tak ada bentuk manusia seperti kuburan dan sebagainya. Adapun asnam dia khusus kepada yang berbentuk. Baik. Jadi dalil yang pertama adalah firman Allah Taala, tapi kita takkan faham kaitan dalil-dalil ini sampai kita pergi kepada kepada hadisnya, baru kita dapat kaitannya. Baik. Jadi firman Allah Ta'ala yang pertama, alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak lihat orang-orang yang diberi bahagian dari Al-Kitab. Siapa ya? Orang yang dapat Al-Kitab, Yahudi dan Nasara. Kitab dia apa dia? Kitab Taurat untuk orang Yahudi, Kitab Injil untuk orang Nasrani. Tidakkah kamu lihat kepada mereka? Mereka percaya, yu'minuna. Yu'minun maknanya mereka benarkan. Mereka beriman kepada Jibril dan Tauhud. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yakni musyrikin Mekah, bahawa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Baik, tafsiran Jibril dan Tauhud. Jadi Jibril, kata ulama, adalah penyembahan selain Allah. Ibadatu ghairillah itu Jibril. Adapun Tauhud, al-ashkhas, ini orang-orang yang disembah. Bila diletakkan dua-dua macam itu, Jibril makna lain, Tauhud makna lain. Jadi kalau dia sendiri-sendiri, makna dia sama juga, maksud yang lagi satu. Jadi mereka beriman kepada penyembahan selain Allah, ini termasuk dekat situ sihir, sebagaimana kata Umar bin Khattab. Termasuk dekat situ, di situ adalah bertemu dengan bomoh dan mempercayakannya. Apa jugalah. Jadi orang ada kitab, Yahudi dan Nasrani masih beriman dengan benda-benda ni. Dan tahu termasuk kat situ berhala. Bahawa mereka itu, yakni mereka kata pada orang-orang musyrikin yang sembah berhala, mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Inilah terlampau apa ni? Terlampau harmoni sangat. Sampai apa? Sampai turunkan bel apa ni? Religious punya value tu mereka turunkan. Sampai kan dia kata pasal dia benci dengan orang Islam, pada orang musyrikin, orang musyrikin punya jalan, punya manhaj lagi bagus daripada orang yang beriman. Maka kata Allah SWT, ulaika alladhina la'anahumullah. Mereka-mereka itulah yang dilaknat oleh Allah SWT. Wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Siapa yang Allah laknat, maka tak ada baginya pertolongan. Tapi apa kaitannya dengan bahawa sebahagian umat ini sembah berhala? Tak nampak lagi. Firman Allah Ta'ala yang kedua, katakanlah, Qul, wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang itu di sisi Allah? Iaitu orang-orang yang dikutuki, yakni yang dilaknat dan dimurkai Allah. Man la'anahullahu wa ghadiba alaih. Dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Wa abada tawhud, dan mereka adalah penyembah tawhud. Ini ayat ini diturunkan berkaitan dengan apa? Dengan Ahlul Kitab. Jadi ayat ini jelas. Di sana ada orang yang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimurkainya, dan ada yang dijadikan kera dan babi. Ini orang-orang Bani Israel. Kemudian ada pendapat ulama ataupun perbahasan ulama tentang kera dan babi ini, betul-betul ke manusia transform jadi kera dan babi? Maka ada dua pendapat di situ. Ini bukan betul-betul, tapi perangai aja macam kera dan babi. Ada yang takwil macam itu. Ada ustaz dari Malaysia, dia cakap macam itu. Sebab kalau dah jadi kera dengan babi, apa yang nak hina lagi? Tapi kalau perangai macam kera dengan babi, ya. Tapi itu adalah bersalahan dengan zahir ayat ini. Allah bila kata kera dengan babi, betul-betul lah jadi kera dengan babi. Itu asal dia. Kenapa nak takwil-takwil lagi? Kena adakah itu mustahil? Tidak. Tetapi masalahnya, apakah kera-kera di zoo ataupun di hutan dan babi di mana-mana tu yang bawa influenza, adakah itu keturunan daripada apa? Ahlul Kitab yang kena sumpah jadi kera dan babi? Itu ada kemusykilan sikit. Nah, jadi kata perkara ini telah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam kitab ni pun ada. ke surat apa? 490. Tafsir. Ke surat 495 lah kat bawah tu eh. Yang bawah tu waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan di antara mereka ada yang jadikan kera dan babi. Imam Al-Thawri berkata dari Al-Qamah Ibn Marthad, dari Al-Mughirah Ibn Abdullah Al-Yashkuri, dari Ma'rur Ibn Suwaid, bahawanya kuasanya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kera dan babi, apakah mereka berasal dari kaum yang dirubah rupanya? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah tidak pernah menghancurkan satu kaum, atau dalam riwayat yang lain merubah rupa atau bentuk satu kaum lalu menjadikan mereka bagi mereka keturunan ataupun generasi penerus. Sesungguhnya kera dan babi telah ada sebelum itu. Sebelum itu pun ada kera dan babi. Jadi ini bukan daripada yang telah diubah. Mereka dah diubah, mereka akan mati. Tak ada sempat nak ada keturunan. Ada riwayat mungkin kata 3 hari saja. Jadi hadisnya hadis sahih, riwayat Muslim. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW kata apa? Mereka betul-betul jadi kera dan babi. Jadi, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ada je kita jumpa takwil-takwil ini. Baik, yang penting di sini adalah yang terakhir. Mereka juga menyembah Tawud. Lalu kitab ini menyembah Tawud, maknanya menyembah patung, menyembah berhala. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, ini dalam surat Al-Kahfi, qala allazina ghalabu ala amrihim. Mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan, masjid atasnya. Yani atas Ashabul Kahfi, atas kuburan Ashabul Kahfi. Apa kaitannya dengan sebahagian umat ini menyembah berhala? Ini semua tentang Ahlul Kitab saja, yang tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan umat Islam. Baik, dengan hadis yang berikut ini akan kita faham. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu. Sanan, bukan sunan eh, sanan man kana qablakum. Yang ini jalan dalam akidah, jalan dalam agama, perbuatan, apa juga semua kamu akan ikut umat-umat sebelum kamu. Bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Hazwa quzzatin biquzzah. Bulu anak panah semua sama je, bila letak kan tak nampak beza dia. Anak panah ni tak boleh ada, dia tak boleh ada lebih ke kurang. Dia punya saiz mesti betul apa semuanya, baru dia boleh apa ni, pergi tepat. Dia kira bulat lah kan. Jadi macam gitulah kita akan ikut umat sebelum kita. Sampaikan kalau mereka masuk ke liang biawak sekalipun, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya juga. Ya, apa juga diorang buat, macam mana dia pelik, macam mana dia teruk pun, mesti ada orang Islam yang buat. Ini dia. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani ke ni? Maka Nabi SAW menjawab, faman, yang ini siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apa kaitan ayat-ayat sebelum ini dengan bab ini? Semua berkaitan dengan Ahlul Kitab kan, ayat-ayat Al-Quran ni. Ayat yang pertama kita tengok balik, Ahlul Kitab beriman kepada Jibt dan Tawhud. Mereka kata orang musyrikin menjalan lagi baik daripada orang Islam. Ada nanti orang Islam yang buat macam itu, yang ini sembah apa? Sembah Jibt dan Tawhud. Sihir lah, patung lah, apa juga, kubur dan sebagainya. Baik, ayat yang kedua sama juga, yang menyembah Tawhud selain Allah SWT, itu dilakukan oleh Ahlul Kitab. Orang Islam pun ada yang akan buat, mengikut hadis Abu Sa'id. Yang ketiga, ayat dalam surah Al-Kahfi, orang-orang yang berkuasa atas urusan Ashabul Kahfi, dia kata apa? Kami akan buat masjid atas kuburan. Siapakah mereka? Mengikut pendapat yang paling masyhur, bahkan saya tak dengar pendapat lain, bahawa mereka-mereka ni adalah golongan Banu Israel zaman Nabi Isa, lepas Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia ahli kitab. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawa mereka akan apa ni? Sembah kuburan. Sebab mereka buat masjid di mana? Di kuburan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda yang selamatkan diri mereka, lari daripada negeri, pergi kat satu gua, kat satu gunung untuk menyembah Allah SWT. Tapi sampai sana mereka penat, mereka tertidur. Mereka tidur amat lama sekali. Lagi lama daripada orang yang tidur lah waktu bulan Ramadan ke, atau tidur dia bukan 8 jam, 10 jam, dah sampai apa? 300 tahun. 300 tahun tak bangun-bangun. Baik. Dan tak ada apa-apa pula badan mereka. Mereka tidur atas tanah, bukan atas tilam. Kalau kita tidur atas tilam 300 tahun, tilam tu masih lagi lah kan? Dia dah hancur. Dengan kita-kita dah masuk dalam tanah. Begitulah badan mereka dipelihara oleh Allah SWT. Pasal tak kena matahari. Jadi baju mereka tak ada apa-apa dan sebagainya. Dan tak ada orang datang. Matahari pun tak masuk sebab apa? Dia punya mulut gua tu tak kena matahari. Tak masuk matahari yang pagi, tak masuk matahari petang. Dan tak ada orang nak berani masuk sebab ada anjing tidur kat depan mulut gua tersebut. Siapa masuk je tengok anjing tu takut lari. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi. Jadi mereka tidur dengan amannya selama 300 tahun. Baik, pendekkan cerita, apabila orang ramai jumpa Ashabul Kahfi ni, ceritanya mereka dah meninggal dunia lah. Kemudian mereka apa ni, inilah orang-orang yang berkuasa bercadang ataupun buat keputusan untuk buat masjid, buat tempat ibadat mereka di perkuburan tersebut. Ini bukan perbuatan orang Islam, ini perbuatan siapa? Perbuatan orang Banu Israel yang suka buat apa ni, masjid atas kubur. Kan Nabi SAW dah kata, Ummu Salamah kata dia nampak apa? Nampak gambar-gambar dalam gereja. Dia kata itulah mereka ni bila mati orang-orang soleh Nabi mereka, mereka akan buat kuburan atasnya dan mereka gambarkan gambar-gambar tersebut, patung-patung tersebut. Tapi ada yang mengatakan inilah ayat, ayat suatu kahfi ini dalil bahawa kita boleh buat masjid atas kubur. Terbalik pula. Sebab Quran sebutkan ayat ini, mereka buat masjid atas kubur, dan Quran tak kata haram ke atau tak mencelanya. Maknanya boleh lah. Tengok tu, dia ambil yang ini. Padahal ayat ini, kalau dia baca ayat sebelum tu, dia tahu pasal siapa ni. Qala allazina ghalabu ala amrihim, yang berkuasa, yang menang, yang mengalahkan. Ini bukan ahlul ghalabah. Ahlul ghalabah ni bukan orang baik-baik. Ini orang apa? Orang kuasa, orang jahat-jahat. Dan sebelum tu ayat tu kata, innahum iyazharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millati walan tuflihu idhan abada. Mereka-mereka ini, ya, ini orang-orang pada zaman Ashabul Kahfi ni, kalau dapat tangkap kamu ni, lepas mereka bangun, betul tak? Mereka dah bangun lepas 300 tahun, mereka bangun lapar kan, padahal sebenarnya setengah hari je. Jadi mereka wakilkan satu orang bawa duit untuk apa ni, pergi pasar beli makanan. Tapi kawan-kawan dia kata kepada orang yang tukang beli makanan di pasar ni, hati-hati, jangan nampakkan apa ni, jangan kasih kena tangkap lah. Kalau mereka dapat tangkap, mereka akan rejam kita ataupun akan siksa kita, tangkap kita, yarjumukum, ataupun mereka akan suruh kita kembali kepada agama kamu yang lama, iaitu apa? Syirik, murtad lah maknanya. Kalau tak diseksa, dia suruh murtad, dan kamu takkan berjaya selama-lamanya. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum, dan seterusnya. Dan mereka lepas tu apa ni, bila dah jumpa mereka apa ni, ahlul kitab pada zaman Nabi SAW, mereka ada khilaf lah berapa ramai jumlahnya Ashabul Kahfi. Anjing mereka tahu ada satu, tapi berapa? Ada kata salah tak, tiga orang, lepas tu satu anjing, empat orang dan sebagainya lah. Baik, kemudian qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Berkata orang yang menang atas urusan mereka, kami akan mendirikan sebuah masjid atas kuburan mereka. Jadi Syekh Muhammad Luham faham tafsir ayat ni, kaitkan dengan hadis Abu Sa'id, kita akan ikut apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maknanya akan ada orang Islam yang buat masjid atas kuburan dan sembah kubur tu. Betul tak? Itu fahaman yang tepat. Tunjukkan apa ni, sebab tu kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, tak ada orang yang berhujah dengan batil dengan apa dalil mereka pakai, melainkan aku akan batalkan hujahnya dengan dalil yang sama yang dia pakai. Dia pakai dalil yang sama, dalam dalil tu ada ada hujah atas atas dia. Dia pakai ayat ni untuk boleh buat masjid atas kubur. Jadi sama juga kita pakai untuk apa ni, untuk membatalkan perbuatan tersebut. Macam mana dia boleh tinggalkan hadis Nabi SAW sebelum ini? Allah SWT laknat Yahudi dan Nasrani, buat apa? Masjid atas kuburan. Buat ambil ayat ni. Itu dia. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudhlil fala hadiyalah. Allah lah berikan petunjuk, tak ada orang boleh sesat kan? Kalau ada sesat kan, macam mana orang nak carikan petunjuk untuk dia? Baik, kemudian hadis yang terakhir. Imam Muslim meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Maksud bentang dekat sini mengumpulkan, zawa maknanya kumpulkan, jamaah. Macam terbalik pula eh, bentang makin terbuka. Dia maksud kat sini dikumpulkan dan dibentangkan depan kita lah. Jemaah ni patutnya jamaah. Jadi satu daripada kekuasaan Allah SWT, keistimewaan diberikan kepada Rasulullah SAW. Bumi ni dapat apa ni? Dikumpulkan, dapat dilihat semuanya sekali. Aku lihat belahan timur dan belahan baratnya. Sesungguhnya umatku, kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Aku diberi dua perbendaharaan simpanan, merah dan putih. Ditafsirkan dekat situ Empire Persia dan Romawi. Ada kata merah itu untuk zahab, iaitu emas, dan putih itu untuk fiddah. Dan emas ini banyak digunakan oleh orang-orang Rom. Adapun orang apa ni, orang-orang Parsi banyak gunakan perak. Jadi maknanya Islam, umat Islam akan mengalahkan dua empire besar ini. Baik, aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan pacak klik. Pacak klik ni apa? Kemarau, sinah yang berkepanjangan ataupun sinah ammah, yakni yang menyeluruh sampai tak ada orang hidup, mati semua. Ini doa Rasulullah SAW untuk kita. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri. Dengan itu musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Terjemahan dia tak begitu tepat. Ada sebut kat situ bayadhatahum. Jadi jangan sampai musuh itu binasakan mereka. Sampaikan telur mereka pun diorang ambil. Telur kat sini bukan telur ayam. Telur kat sini, telur sesuatu umat itu adalah asal mereka. Maknanya hingga habis semuanya, tak tinggal satu orang pun. Musuh datang, musuh bunuh semuanya sekali. Dia betul-betul punya genocide lah. Seperti yang dicita-citakan oleh Hitler dulu eh. Jadi apa jawab Allah SWT? Allah perkenankan tak dua doa ni? Berapa doa ni? Dua. Doa pertama apa dia? Jangan dihapuskan dengan kemarau. Kedua, jangan dihapuskan dengan apa ni? Musuh. Lalu Tuhanku berfirman, hai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Iza qadaitu qada'an. Ini adalah qada' dan qadar. Kalau Allah tetapkan sesuatu, tak boleh ubah lagi. Kemudian Allah beritahu, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahawa aku tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau yang berpanjangan. Jadi memang tak akan ada umat Islam mati semuanya disebabkan kemarau. Kalau mati sebahagian, ya. Tapi tak semua. Nah, aku tidak akan membinasakan, tidak akan menjadikan suatu musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri. Dengan itu nantinya musuh itu dapat merampas seluruh negeri mereka. Jadi maknanya asalnya Doa yang kedua tu Allah tak perkenan kan, bahawa musuh hapuskan orang Islam semua tak ada. Tapi bila orang Islam gaduh antara satu dengan lain, baru orang kafir masuk dan dihapuskan kita semuanya. Ya. Jadi yang kedua tu ada syarat, iaitu selagi kita bersatu, musuh tak akan dapat hapuskan kita semuanya. Mungkin sikit-sikit adalah. Ya, sebagaimana berlaku di di Iraq dulu, apabila orang Mongol Tatar datang, apakan lah tu, cucu Genghis Khan datang, habis semuanya kan, Baghdad semuanya. Baik. Tapi tak semua umat Islam mati. Tetapi kalau mereka berpecah belah, akan datang satu orang macam Genghis Khan ke siapa ke, dia akan habiskan semuanya orang Islam. Baik, kita teruskan hadisnya. Dengan itu nantinya musuh dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri, yakni sebahagian mereka menghancurkan sebahagian yang lain, dan sebahagian mereka menawan sebahagian yang lain. Jadi taruhlah kalau orang kafir semuanya bersatu, Axis of Evil ke, Allied ke, Powers ke, apa je lah, nak buat world war dengan orang Islam semuanya sekali, mereka kumpul kat semua belahan bumi daripada mana aktar, mereka tak akan dapat hapuskan orang Islam. Tu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mereka boleh buat gitu? Bila diorang sendiri perang, pukul sama satu dengan yang lain, mereka tawan satu dengan yang lain, baru diorang datang, diorang habiskan kita semua sekali. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Barqani. Hadis ini riwayat Muslim, hadis yang sahih. Dan ia juga diriwayatkan oleh Al-Barqani. Dalam Barqani ada tambahan yang tak ada dalam sahih Muslim. Tapi tambahan ini sebenarnya ada dalam Sunan Abu Daud. Ada dalam Sunan Abu Daud. Bahkan semua ni ada dalam Sunan Abu Daud, semuanya sekali, dengan sanad yang sahih. Baik, tambahannya apa? Yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin, imam-imam yang menyesatkan, al-a'immah al-mudhillin. Itu yang Nabi SAW takut untuk umat. Bukan takut kemarau panjang, bukan takut dihapus oleh orang kafir. Tapi yang ditakut apa? Imam-imam yang menyesatkan. Jadi dia bukan setakat sesat aja, dia sendiri menyesatkan. Dia macam taxi driver yang sesat. Taxi driver sesat lagi teruk daripada passenger yang sesat. Kalau taxi driver sesat, passenger pun apa ni, sesat juga, dia kena bayar. Jadi kalau imam sesat, pemimpin sesat, garanti dia akan menyesatkan yang lain. Ni al-imam mudillik, ataupun orang alim yang menyesatkan. Dia tahu tapi dia menyesatkan, habis anak murid dia semua apa? Sesat. Mana-mana masjid pergi, kesesatan aja yang ditaburkan. Dan satu lagi orang yang ditafsirkan sebagai orang yang banyak menyembah, ya Allah SWT, al-abid, yang menyesat. Sebab asal usul a'immah, imam tu adalah yang diikut. Siapa yang diikut itu dinamakan imam. Jadi itu yang Nabi SAW khawatirkan kepada kita. Yang itulah yang kita lihat sekarang ni. Yang merosakkan lain tidak apa? Penguasa yang sesat dan menyesatkan. Begitu juga ulama yang sesat lagi menyesatkan. Lain tak ada. Itu juga yang telah membinasakan Ahlul Kitab. Kalau kita lihat, mereka sampai ijma' semua setuju, sepakat apa, ubah diorang punya kitab suci. Tengok. Sepakat tu. Yang buat tu semua bukan orang biasa, alim-alim dia. Cuba bayangkan dalam Islam ada macam itu. Yang syirik dia kata boleh, yang bid'ah dia kata sunnah. Habis sesat semua. Baik, kemudian apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Idza waqa'a alaihimus sayfu, bila pedang dah terhunus, dah jatuh je, pedang tu dah tak boleh balik semula. Berdarah akan terus berdarah sampai hari kiamat. Bila tu? Kata ulama ni mula pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia dibunuh kan oleh Khawarij. Kemudian sampai pada zaman Ali, dia pun dibunuh oleh Khawarij. Zaman pada Muawiyah, habis berperang antara orang Islam. Lepas sampai sekarang tak akan henti-hentinya peperangan di antara orang Islam. Satu ada je, bila tengah-tengah perang, dah lemah-lemah, nanti datang orang kafir, dia conquer satu tempat Islam. Nah, kan ada satu masa tu habis satu khilafah sekali jatuh di bawah apa ni, tangan orang orang kafir, sebab dia pecah belah. Kemudian kiamat pula tidak akan terjadi sebelum ada satu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Dalam riwayat, satu beberapa kabilah daripada umatku yang mengikut orang-orang musyrik, dan beberapa kelompok dari umatku akan menyembah berhala. Selagi tak ada macam tu, tak jatuh hari kiamat. Menunjukkan bahawa ada daripada umat Islam ni yang akan sembah berhala. Tapi ada orang kata tak ada, orang Islam tak boleh sembah berhala lagi, dah habis dah, tak ada. Jadi ini dalil menolak kata-kata mereka. Kemudian sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta, dajjaluna kadzabun, dajjal yang semuanya mengaku dia nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, wa ana khatamun nabiyyin, tidak ada nabi lagi sesudah aku. Ini takkid kepada hal tersebut. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan Allah. Mereka tidak tergoyah oleh orang-orang yang menghinakan mereka dan orang-orang yang melawan mereka, wala khalafahum, sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sampai hari kiamat. Ada satu golongan yang benar. La yadurruhum. Jadi maknanya apa? Akidah mereka tetap akan betul. Tapi tak bermaknanya badan mereka tu tak apa ni, sentiasa akan selamat. Mereka mungkin kena pukul, mungkin kena apa dan sebagainya, tapi mereka punya fahaman tetap akan betul sampai hari kiamat. Hadis ini daripada Sunan Abu Dawud adalah hadis yang sahih. Saya lihat sanad dia, sanad dia sama dengan sanad Imam Muslim, kecuali syekh dia je lah lain. Imam Muslim riwayat daripada guru dia, siapa nama dia, Imam Muslim riwayat daripada dua guru, Abu Ar-Rabi' Al-Ataki dan Qutaibah bin Sa'id. Imam Abu Dawud riwayat daripada Sulaiman bin Harb dan Musa bin Isa. Lain semua sama, Hamad bin Zaid, Ayub, Abu Qilabah, daripada Abu Asma', daripada Tauban radhiyallahu anhu. Kenapa Imam Muhammad bin Abdul Wahab bawa agar hadis Tauban ini? Jelas lah, dia sebagai dalil kedua untuk bab ini, bahawa ada umat Islam yang akan sembah berhala. Dan termasuk berhala apa dia? Sembah kubur. Jadi bila kita katakan kepada mereka tak boleh sembah kubur, tak boleh sembah wali, tak boleh sembah nabi, tak boleh sembah orang soleh, tak boleh sembah malaikat, bahawa ini semua adalah watan ataupun sanam patung berhala, mereka kata apa? Mana ada. Dan mereka akan bawa hadis, inna syaitana qad ya'isa apa ni, an ya'budahul muslimun awal musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguh syaitan telah berputus asa, ada orang-orang yang semayang yang akan menyembahnya di tanah semenanjung Arab. Tengok, syaitan dah give up dah apa ni, orang-orang Islam sembah dia, maknanya sembah patung lah. Semua akan sembah Allah SWT. Jadi kita buat ini semuanya, selagi kita cakap la ilaha illallah, kita Islam, kita tak akan syirikkan Allah SWT. Hadis tu hadis sahih. Kalau kita baca kitab-kitab sufi, memang kita akan jumpa hadis ni. Jadi jawapannya adalah, hadis itu khusus pada satu masa. Nabi SAW sabdakan hadis tersebut selepas pembukaan kota Mekah ataupun pada Hajatul Wada', di mana orang-orang Islam semua dah tinggalkan syirik, tinggalkan berhala dan mentauhidkan Allah SWT. Jadi syaitan lihat demikian, dia apa? Dia putus asa bahawa ada orang lepas tu nak sembah berhala. Dan itu untuk sahabat saja. Lepas sahabat, mana pula syaitan give up? Dia apa? Oh, ada can ni. Ada can, diorang apa ni? Diorang buat bid'ah, ada can ni, diorang apa ni? Diorang sembah berhala. Diorang suka berlebihan pada orang-orang salih, ada can diorang sembah berhala. Dan itulah yang telah berlaku sebenarnya. Ada apa-apa soalan? tujuan bab ini dimasukkan ada dua. Yang pertama, bila kita tahu bahawa ada umat ini yang sembah berhala, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia nak kena faham, dia kena belajar bagaimana tu orang boleh sembah berhala walaupun di Islam, walaupun dia daripada umat Islam. Dia kena belajar perkara-perkara yang apa ni, yang boleh jatuh kepada syirik. Jadi antaranya kita belajar kitab ni lah maksud dia. Yang kedua, bila kita tahu dikhabarkan kepada kita dari Rasulullah SAW bahawa ada daripada umat ini yang akan sembah berhala, dia akan jadi takut. Takut dia pun daripada umat ni, mungkin-mungkin apa yang dia buat tu salah, dan sebenarnya yang dia lakukan tu adalah menyembah berhala tanpa dia sedari ataupun dia sedari. Tapi kalau kita dikatakan, ataupun orang kata pada kita, ulama kata pada kita, jangan takut, umat Islam tak akan sembah berhala, macam mana pun kita akan Islam. Jadi diorang relax je lah, apa pun diorang buat. Kalau kita lihat dalam kitab, tak silap saya, dah lama lah baca kitab tu, Halal Haram Yusuf Qardawi, tak silap saya, dia bawakan benda ni. Dia kata orang Islam dah tak boleh sembah berhala lagi. Jadi bila dia ceritakan tentang hukum fotografi atau tentang hukum apa ni, gambar, ini untuk zaman dulu, orang apa ni masih keras lagi ataupun kuat lagi pengaruh patung-patung, gambar-gambar tu semua. Untuk kita sekarang dah tak ada apa-apa, teknologi je ni semuanya gelap. Itu dia bawakan hadis lah, syaitan dah putus asa nak apa ni, orang-orang sembah dia, orang Islam sembah. Jadi ini semua tertolak dengan hadis ini. Banyak dalil, banyak kan. Jadi, kalau kita boleh ingat makna-maknanya, boleh jadikan hujah yang kuat. InsyaAllah kita menteri di sini, kita sambung pada teman akan datang. Subhanakallah wa bihamdika, alhamdulillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.